Kau siapa di dompetmu yang kok kamu diam begitu sayang? Jawab atau aku pergi sayang. Pantaskah kau ku panggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu? Siapa dirinya? Tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku sayang kamu selamanya.